بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Masih berbab tentang menyeru manusia kepada syahadati Allah ilaha illallah. Masih pada pembahasan atau tafsir surah Yusuf ayat yang ke-108 yang menjelaskan tentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitab syarah al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid, beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali al-ayah. Sudah kemarinnya makna global, sudah makna global ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya agar mengkhabarkan, memberitahukan kepada manusia tentang jalannya dan sunnahnya, bahwasanya jalan dan sunnahnya beliau adalah ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Menyeru, mengajak manusia kepada syahadah, persaksian bahwasanya la ilaha illallah di atas ilmu, keyakinan dan dalil atau bukti. Dan setiap orang yang mengikuti beliau juga sama menyeru terhadap apa yang diserukan oleh beliau di atas ilmu, keyakinan dan juga bukti yang nyata. Dan bahwasanya beliau dan para pengikutnya semuanya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan pada kerajaannya dan dari kesyirikan pada ibadah kepadanya. Rasulullah dan para pengikutnya mensucikan Allah dari adanya sekutu bagi Allah pada kerajaannya atau apa yang Allah miliki, dan mereka mensucikan Allah dari adanya sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya. Dan beliau berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia kerabat yang terdekat. Qala hafizahullah munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini terhadap bab yang kita bahas. Annallaha dzakara fiha tariqatar rasuli wa atba'ihi wa hiya ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilaihi. Bahwasanya Allah menyebutkan di ayat ini tentang jalan atau metode yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para pengikut beliau, yaitu apa? Ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah, mengajak, menyeru manusia kepada persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah di atas ilmu tentang apa yang mereka serukan. Artinya dakwah mereka dilandasi ilmu, didasari ilmu dan keyakinan, bukan sekedar semangat berdakwah, tetapi dakwah mereka dilandasi ilmu, didasari ilmu. Mereka berdakwah karena sudah mengilmui apa yang mereka dakwahkan, yang mereka serukan. Ini syarat yang sangat mendasar bagi para dai, bagi orang yang berdakwah harus berilmu terlebih dahulu. terhadap apa yang didakwahkan. Fafiha wujub da'wati ila syahadati alla ilaha illallah alladhi huwa mawdu'ul bab. Maka pada ayat ini terdapat dalil atau penjelasan tentang wajibnya berdakwah atau menyeru manusia kepada persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, yang merupakan tema bab yang kita bahas ini, yaitu seruan, ajakan atau mengajak manusia kepada persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Qala ma yustafadu minal ayati, beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallahu hiya tariqatul rasuli wa atba'i, bahwasanya seruan kepada syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya la ilaha illallah, itu merupakan metode atau jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para pengikut beliau. Jalannya beliau dan para pengikutnya adalah menyeru, mengajak manusia kepada persaksian bahwasanya la ilaha illallah. Yani mengajak manusia kepada tauhid. Inilah jalannya Rasulullah dan para pengikutnya, dan kita semuanya adalah para pengikut beliau, harus menjadi para pengikut beliau, maka kita pun harus mendakwahkan atau mengajak manusia kepada syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya la ilaha illallah. Yang kedua, annahu yajibu 'ala da'iyati ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi, 'aliman bima yanha 'anhu. Bahwasanya wajib bagi seorang dai atau para dai menjadi orang yang berilmu atau mengetahui tentang apa yang dia serukan. Wajib bagi dai, baik seorang dai yang berdakwah, agar mengilmui, mengetahui, mendalami dan memahami apa yang dia serukan. Dia menyerukan kepada syahadatu alla ilaha illallah, maka dia harus mengetahui apa itu makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya dan juga konsekuensinya. Aliman bima yanha anhu, dan juga seorang dai harus mengetahui apa yang dia larang, konsekuensi dari ajakan kepada persaksian bahwasanya la ilaha illallah adalah larangan dari lawannya, yaitu syirik. Maka seorang dai harus paham apa itu syirik, apa maknanya, apa konsekuensinya atau akibatnya. Dia harus memahaminya dengan benar sehingga dia bisa terangkan kepada umat manusia, dan dia bisa larang mereka dari kesyirikan, karena bahayanya yang sangat besar, bahkan paling besar, yaitu menjadi sebab dosanya, dosa orang yang berbuat syirik yang belum bertobat darinya sampai mati itu tidak diampuni. Artinya apa? Kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya perlu dengan ilmu tentang apa yang diserukan dan yang dilarang oleh seorang dai. Harus dilandasi dengan ilmu syar'i, dalil yang sahih, yang jelas dan tegas maknanya ataupun penjelasannya atau tafsirnya. Yang ketiga, at-tanbihu 'alal ikhlasi fi da'wati, peringatan agar ikhlas, peringatan tentang ikhlas di dalam dakwah. Bi alla yakuna lid-da'iyati maqsidun siwa wajhallahi, yaitu janganlah seorang dai punya tujuan di dalam dakwahnya selain wajah Allah. Jangan sampai ketika berdakwah dia punya tujuan, punya niatan selain mengharap wajah Allah. Apakah mencari dunia atau yang lainnya? La yaqsidu bidzalika tahsila malin aw ri'asatin aw madhin minan nasi aw da'watan ila hizbin aw madhhabin. Jangan sampai seorang dai ketika berdakwah dia bertujuan dengan dakwahnya tersebut ingin mendapatkan atau meraih harta benda duniawi. Ingin harta, ingin mendapatkan harta yang banyak atau sebagian dari harta. Jangan seperti itu. Atau jangan sampai seorang dai ketika berdakwah dia ingin mendapatkan kepemimpinan, ingin menjadi orang nomor satu atau yang dihormati, menjadi ketua, pemimpin, tokoh di masyarakat. Jangan. Atau dia ketika berdakwah jangan sampai mengharapkan pujian manusia, sanjungan mereka. Jangan sampai seperti itu. Atau dia tujuannya adalah mengajak manusia kepada golongan tertentu, partai tertentu, atau pendapat kelompok tertentu. Jangan. Tetapi seorang dai ketika berdakwah satu tujuannya mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah, dan dakwahnya itu ilallah, kepada Allah, menyeru manusia, mengajak seluruh manusia agar kembali kepada Allah, kembali kepada agamanya, bukan menyerukan manusia kepada dirinya atau kepentingan pribadinya. Jangan. Orang yang ikhlas di dalam dakwahnya maka tidak akan mempedulikan bagaimana komentar atau timbal balik dari manusia kepada dirinya. Itu bukan tujuan dia. Apakah manusia menghormati dia? Bukan tujuannya. Apakah manusia memberikan harta kepada dia? Bukan tujuannya. Dipuji, tidak dipuji, tidak masalah. Mendapatkan harta atau tidak, tidak masalah. Yani ketika dia berdakwah kemudian dia mendapatkan sesuatu yang sifatnya halal, bukan tujuan dia, maka dia pun tidak menjadi lebih semangat atau tidak menjadikan dia turun semangatnya ketika tidak mendapatkan sesuatu. Tetapi dia tetap berdakwah, terus berdakwah walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa ketika dakwahnya, ketika dia berdakwah. Mengapa? Karena tujuan dakwahnya adalah wajah Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin semuanya yang berkaitan dengan duniawi sudah Allah jamin. Semua manusia sudah Allah jamin rezekinya, jamin kehidupannya. Maka dia ketika berdakwah maka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan perkara duniawi. Termasuk perkara duniawi adalah kepemimpinan atau sanjungan manusia. Maka dia tidak mengharapkan semuanya itu. Mengapa? Karena dia berdakwahnya alal ikhlas, di atas keikhlasan, yakni semata-mata mengharap wajah Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, annal basirata faridhatun. Bahwasanya al basirah, ilmu dan keyakinan, perkara yang wajib. Wajib dimiliki oleh para dai. Karena ittiba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajib. Dikarenakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu hukumnya wajib. Wa la yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirati. Sementara mengikuti beliau tidak akan terwujud kecuali dengan al-basirah, wa huwa al-ilmu wal yaqin. Sedangkan al-basirah maksudnya adalah ilmu dan keyakinan. Ilmu yang membuahkan keyakinannya, yakni ilmu berupa al-kitab dan as-sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman as-salafus saleh. Inilah al-basirah, yang dengannya kita akan akan bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan kewajiban kita seluruh atau setiap muslim. Kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan kita tidak bisa mengikuti beliau kecuali dengan ilmu dan keyakinan. Maka wajib kita belajar syariat agar mendapatkan al-basirah, yaitu ilmu dan keyakinan. Demikian pula berarti kita wajib untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? Karena para pengikut beliau, orang-orang yang mengikuti Nabi, mereka juga berdakwah mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, tentunya sesuai dengan kemampuannya, berdakwah dengan apa yang dia miliki, yang dia mampu, walaupun hanya kepada keluarga terdekatnya, orang tuanya, istri dan anak-anaknya. Maka itulah berarti kewajiban dia, kemampuan dia. Adapun dakwah dalam pengertian yang luas, mendakwahi masyarakatnya ataupun negerinya, tempat tinggalnya, maka ada perincian-perinciannya. Yani kalau memang ada di situ para dai yang mencukupi, maka yang lainnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Namun kalau tidak ada satu orang pun yang berdakwah di masyarakatnya, semuanya tidak mengerti tentang Islam, maka wajib bagi semua muslimin yang tinggal di situ untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dia mampunya mengajak tetangganya 1-2 orang, ya dia ajak, dia terangkan ilmu syar'i kepada tetangganya tersebut, walaupun sedikit jumlahnya, walaupun hanya sekian orang yang dia mampu yang dia dakwahi, tetapi itu adalah kewajiban dia. Kalau memang mampunya seperti itu, ya dia lakukan, jangan sampai ditinggalkan. Mengapa? Karena tidak ada dai yang mencukupi, atau bahkan tidak ada dai sama sekali di daerahnya, maka dia wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan dan sesuatu yang mungkin baginya dalam dakwahnya tersebut. Yang kelima, husnu at-tauhidi, bagusnya tauhid, indahnya tauhid. Mengapa? Li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Dikarenakan tauhid artinya mensucikan Allah ta'ala dari hal-hal yang jelek, yang buruk, dari kekurangan, dari celaan, dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid berarti mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang menjadi kekhususannya, yaitu dalam masalah rububiyahnya, uluhiyahnya, dan al-asma wa sifat. Berarti ini namanya mensucikan Allah. Itu menunjukkan bagusnya, indahnya tauhid, memberikan hak bagi Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, dengan penuh. Sebaliknya, faedah yang ke-6, qubuhus syirki, buruknya, jeleknya kesyirikan. Mengapa? Li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Karena kesyirikan merupakan celaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan dalam jenis apapun dari 3 jenis tauhid. Syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah, berarti jelas nih celaan untuk Allah. Misalkan seorang meyakini adanya pengatur dari makhluk, pengatur selain Allah dari makhluk yang mengatur alam semesta, apakah menurunkan hujan atau menyembuhkan orang yang sakit. Maka ini jelas kesyirikan dalam masalah ar-rububiyah, yang pelakunya adalah musyrik, bukan muslim, bukan muwahhid. Maka ini jelas celaan, cercaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia meyakini ada selain Allah yang mampu menurunkan hujan atau mampu menyembuhkan penyakit, padahal hanya Allah satu-satunya yang mampu menyembuhkan orang yang sakit dan yang mampu menurunkan hujan. Ini contoh dalam masalah ar-rububiyah. Demikian pula ketika ada seseorang yang berbuat syirik dalam masalah al-uluhiyah, ibadah, berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini ada selain Allah yang berhak mendapatkan ibadah atau yang berhak diibadahi, padahal hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan itulah makna dari kalimat la ilaha illallah, yang merupakan tauhid, yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ketika seorang melanggar tauhid jenis ini, berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang paling besar, karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu ibadah. Dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala, telah mencela Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan yang dia lakukan tersebut dalam masalah ibadah, menduakan Allah dalam masalah ibadah. Ini celaan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan jeleknya, buruknya kesyirikan, karena merupakan celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di sini, yang ketujuh, wujubu ibtiadil muslimi anil musyrikina, wajibnya seorang muslim menjauh dari orang-orang musyrik. La yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyrik. Tidak boleh seorang muslim menjadi bagian dari kaum musyrikin pada perkara, pada sesuatu pun, walaupun sedikit. Tidak boleh seorang muslim menjadi bagian musyrikin pada perkara apapun dalam masalah kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai menjadi bagian mereka fi syai'in, pada sesuatu walaupun sedikit. Sehingga tidak cukup seseorang dikatakan, tidak cukup seorang dia tidak berbuat syirik, itu belum cukup. Tetapi harus menjauh dari kaum musyrikin, tidak tinggal satu tempat bersama mereka, karena sebagai bentuk barok, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik adalah menjauh dari mereka, tidak hidup satu tempat bersama mereka sebagai bentuk wujud al-wala wal-bara, cinta kepada tauhid dan orang-orang bertauhid, dan bara, benci dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Maka diwujudkan, dibuktikan dengan tidak tinggal satu tempat dengan orang-orang musyrikin, tetapi jauh dari mereka. Supaya apa? Supaya kita sempurna tauhidnya, supaya bisa menjaga tauhid, kemurnian tauhid kita dengan cara seperti itu, menjauh dan tidak tinggal satu tempat dengan mereka. Bahkan Nabi mengatakan la tatataro, la tatataro narohuma, narohuma, la tatataro, ya, narohuma. Jangan sampai api keduanya itu saling terlihat. Maka hendaknya menjauh dari mereka, orang-orang musyrik tersebut. Selesai beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat yang ada di bab ini, yang insyaallah kita nanti akan lanjutkan bahasan hadis yang ada di bab ini, yang berisi tentang ad-da'watu atau ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, ajakan atau seruan kepada manusia kepada persaksian la ilaha illallah, yaitu hadis dari Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang pengutusan Mu'ad atau diutusnya Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah atau mendakwahi penduduk negeri Yaman. Nabi berpesan agar pertama kali yang diserukan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya la ilaha illallah. Ini menunjukkan wajibnya menyeru atau mengajak manusia kepada syahadatu alla ilaha illallah, dan dijadikan sebagai seruan yang pertama kali diserukan oleh seorang dai sebelum yang lainnya. Insyaallah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.